apa sih rojaban itu, atau apa sih keistimewaan daripada bulan Rajab? Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'annya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhana ini adalah masdar daripada kata usabbihu subhana. Kalimat digunakan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalimat untuk mensucikan asma Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra. Alladzi asra. Asra yusri. Sara yusri artinya berjalan di malam hari. Kalau asra yusri menjalankan di malam hari. Alladzi asra yang menjalankan waktu malam hari, siapa itu? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi bi abdihi, dengan hambanya. Siapa hambanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala kok tidak memakai bi rasulihi, dengan rasulnya, atau dengan binabihi, dengan nabinya, kok malah dengan biabdihi, dengan hambanya? Di sini ada dua faedah. Yang pertama apa? Karena ulama pernah mengatakan bahwasanya wasful ubudiyah akhassul wa asyrafuha, ya kan? Sifat kehambaan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan tingkat yang paling istimewa daripada sifat-sifat yang lain. Kita kalau punya hamba, hamba kalau nurut gimana reaksi tuannya? Otomatis akan senang. Hah? Begitu juga kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nurut kepada Allah Subhanahu wa taala akan disenangi sama Allah Subhanahu. Di sini orang yang paling mulia, ya, orang yang paling nurut kepada Allah, orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan juga kalimat bi abdihi ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat bi abdihi? Ini adalah sebuah dalil bahwasanya Nabi Muhammad Isra Mi'rajnya itu ruh dan jasadnya. Kan ada sebagian yang mengatakan bahwasanya Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya ruhnya saja. Kalimat bi abdihi ini, kalimat arti asalnya adalah kalau hamba itu pasti ada ruhnya, pasti ada jasad. Ini dalil yang begitu kuat. Adapun yang mengatakan rohnya saja itu riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah. Kenapa kok Sayyidatuna Aisyah mengatakan rohnya saja yang berangkat, jasadnya Nabi tidak berangkat? Kenapa? Ada yang tahu? Karena waktu itu umur daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha masih kecil. Belum berkumpul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih berkumpul sama keluarganya, yaitu abahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena itu subhanalladzi asra yang menjalankan bi abdihi. Poin yang terakhir, kenapa kok Allah menempatkan bi abdihi, dengan hambanya? Karena waktu dulu, zaman-zaman dahulu pernah kejadian seperti ini. Yang mana Bani Israel itu manggil Nabi Musa ini Ibnullah, anaknya Allah. Karena saking cintanya kaum Israel, kaum Yahudi saking cintanya kepada Nabi Musa hingga mengatakan Nabi Musa itu anaknya Allah, Ibnullah, anaknya Allah, saking cintanya. Akan tetapi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala pengen menjaga kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi, sehingga kita ini tidak ikut-ikutan dengan kaum Yahudi. kalau kita banding-bandingkan cintaan mana? Kecintaan orang Yahudi kepada Nabi Musa atau kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi? Ya otomatis kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi itu semuanya kita cinta. Masya Allah, orang-orang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini cintanya sangat luar biasa. Daripada sahabat Nabi Muhammad, bagaimana kecintaannya yang begitu luar biasa. Hah? Orang Israel cintanya hanya omongannya saja. Masa dikatakan cinta tapi disakiti? Disalib itu sakit apa enggak? Hah? Nyangkanya dia Nabi Musa, ngatakan cinta tapi disakiti. Coba umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seperti Sayyidina Umar bin Khattab, seperti Sayyidina Utsman bin Affan, seperti Sayyidina Ali karamallahu wajhah, semuanya itu cintanya begitu puncak, akan tapi tidak pernah menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jangankan menyakiti, duri, satu duri menusuk dagingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tidak terima, apalagi yang lain. Sampai-sampai para sahabat itu mengatakan, aku tebus nyawamu wahai Muhammad dengan nyawaku. Begitu cintanya Nabi Muhammad, begitu cintanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi. Akan tetapi yang perlu kita baris bawahi bahwasanya kecintaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sampai menjadikan Nabi Muhammad ini Tuhan. Orang siapa saja yang kita cintai, orang itu tidak bakal lebih daripada yang namanya hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala.